Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di dalam pembahasan yang pertama tentang ringkasan nasab serta tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah menyebutkan bahwa setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj atau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian setelah itu, setelah selama 3 tahun setelah peristiwa perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan tatkala telah menetap di kota Madinah, maka beliau diperintahkan dengan apa yang tersisa dari syariat-syariat Islam. Karena selama fase Makkah 10 tahun lamanya hanya terbatas kepada dakwah menuju at-tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Dan 3 tahun sebelum hijrah beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau salat di Makkah selama 3 tahun lamanya tanpa azan. Azan baru disyariatkan di kota Madinah dengan syariat-syariat yang tersisa dari semua syariat yang ada, seperti zakat, saum, puasa itu dilaksanakan pada atau disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 tahun lamanya. Demikian pula haji, jihad, azan, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta yang lainnya. Dan itu semua syariat yang tersisa ditunaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam selama 10 tahun. Dan setelah itu beliau alaihi salatu wassalam wafat. Rasulullah wafat sebagaimana yang telah kita gambarkan, yang diawali terlebih dahulu dengan sakit yang sangat parah. Dengan sakit yang sangat parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beberapa kali pingsan di masa-masa sakit tersebut. Dan ini sesuatu yang lumrah terjadi para anbiya wal mursalin. Mereka mengalami sakit, mereka mengalami pingsan untuk menunjukkan kepada manusia, kepada semua hamba-hamba Allah tabaraka wa taala, bahwasanya para anbiya wal mursalin mereka manusia biasa. Tidak ada padanya sifat al-rububiyah, apalagi sifat al-uluhiyah. Dan barakallahu fikum, wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu di rumahnya Aisyah atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hari giliran Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah meninggal dan wafat di pangkuan Aisyah, di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan air liurnya menyatu dengan air liur Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, atau ludah beliau menyatu dengan ludah Rasulullah. Yaitu tatkala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam Di saat itu beliau sedang bersiwak. Maka Rasul memandang dengan sangat lama kepada siwak yang dipakai oleh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Maka Aisyah menyatakan, "Akhidhuhu laka ya Rasulullah." Aku ambilkan untukmu ya Rasul. Rasul mengangguk, tanda setuju. Maka Aisyah kemudian menggigitnya, bekas yang dipakai oleh Abdurrahman, kemudian dilunakkan kembali yang baru, dan beliau bersihkan siwak itu. Maka Rasulullah pun bersiwak dengannya, dan belum pernah Rasulullah bersiwak sebagus di sebelum itu. Nah, itu adalah siwak terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sepanjang hidupnya. Maka di kamar itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam dimakamkan. Bukan di dalam masjid, tapi di kamarnya Aisyah. Hal ini kan tidak ada dua alasan kenapa Allah alaihi salatu wassalam dimakamkan di tempat itu. Satu, karena di sana ada hadis yang menyatakan ma qubida nabiyyun illa wa dufina haitsu qubida. Tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dia akan dimakamkan di tempat mana ia meninggal. Oleh karena itu, Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kuburan Rasulullah pun berada di tempat tersebut. Yang kedua, karena kekhawatiran kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai masjid atau dijadikan sebagai tempat untuk beriktikaf padanya, yang selalu manusia datang berulang-ulang berkunjung kepadanya, sehingga akan dikultuskan kuburan Nabi. Nah, makanya dikatakan khasyya an yuttakhadha masjidan. Beliau takut kuburannya dijadikan sebagai masjid, atau dengan lafaz khusyia, dikhawatirkan dan ditakutkan. Yang takut dan khawatir adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Rasulullah akan dijadikan sebagai masjid. Sehingga di sini sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka-mereka yang kemudian membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid dengan beralasan ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katanya saat ini berada dalam area Al-Masjidin Nabawi. Tidak sama sekali. Itu qiyas ma'al fariq namanya. Qiyas yang sangat bertolak belakang dan bertentangan, yang tidak akan mungkin bisa dipertemukan. Kenapa? Satu, masjid sudah dibangun terlebih dahulu di masa hidupnya Rasulullah. Bahkan yang membangunnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang kedua, Rasulullah tidak dimakamkan di masjid, bahkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan bagian dari masjid. Makanya Rasulullah kalau melakukan al-i'tikaf, beri'tikaf, beliau terkadang menjulurkan kepalanya hanya ke Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, di saat akan dimasukkannya area pekuburan itu, tatkala terjadi perluasan masjid, laisa bittifaqin minas sahabah, bukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Bahkan banyak sahabat yang mengingkari, termasuk juga kalangan para tabi'in senior. Mereka mengingkari proses pemasukan masjid itu dalam area atau kuburan tersebut dalam area masjid. Termasuk yang mengingkari adalah Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dan alasan yang keempat, bahwa kuburan itu meskipun telah berada menjadi bagian dari area masjid atau berdampingan langsung dengannya, maka dia dibatasi atau dipisahkan oleh tiga tembok berlapis bersegi tiga. Di bagian utara atau sebelah kiri masjid. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat mengingkari masjid dibangun di atas kuburan atau kuburan berada di dalam masjid, Sebagaimana ketika di saat menjelang wafatnya beliau, tatkala beberapa istri Nabi alaihi salatu wasalam mengingat-ingat yang pernah mereka jumpai tatkala berada di Habasyah, mereka menyebutkan tentang aswar, gambar-gambar atau patung-patung yang ada di tempat peribadahan mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Atau Rasulullah menyebutkan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Idza mata fihim ar-rajulus salih banau 'ala qabrihi masjidan. Jika ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka membangunkan di atas kuburannya sebuah masjid. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Sa'id Al-Qahtani melanjutkan, wa dinuhu baqin, dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baku. Ini diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Baku, kekal, terus menerus. Menjadi agama terakhir sampai hari kiamat. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai penutup para anbiya wal mursalin. Wahada dinuhu, inilah agama beliau. La khaira illa dalla ummatahu alaih, tidak ada kebaikan kecuali beliau tunjukkan umatnya kepada kebaikan itu. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada kejelekan apapun kecuali Rasulullah telah mengingatkannya. Ini kita teringat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah illa waqad amartukum bih. Aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah perintahkan untuk kalian kecuali pasti telah kuperintahkan pula kalian melakukannya. Di sini Nabi menyebutkan dengan kalimat nakirah, ma taraktu syai'an. Nakirah fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian yang sebelumnya diawali oleh kalimat penafian, peniadaan. Ma taraktu, di sini ada ma, namanya ma nafiyah. Aku tidak meninggalkan perkara syai'an sekecil apapun. Maka kata para ulama ahli bahasa bahwa nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, memberi faedah umum. Tidak ada apapun, sekecil apapun itu. Tidak ada aku tinggalkan yang tidak aku sampaikan kepada kalian dari perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kalian. Sebagaimana pula beliau melanjutkan, wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum an. Aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun pula yang Allah larang bagi kalian kecuali telah kularang pula kalian untuk meninggalkannya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna. Islam telah sempurna, tidak butuh kepada tambahan, sebagaimana pula tidak butuh kepada pengurangan. Lebih-lebih lagi Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan secara nas tentang kesempurnaan Islam. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siapa yang mau melanjutkan ayat ini? Angkat tangan. Fadal kalau bisa. Irfa' sautak, dikeraskan suaranya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nanti kasih dua bungkus. Baik, jazakallah khairan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Malik ibni Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, naam, beliau pernah menyatakan dengan kemudian menjadikan ayat ini sebagai istidlalnya, sebagai pendalilannya. Naam. Ketika beliau menyatakan, mani bittada'a fil islami bida'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang membuat suatu perbuatan bid'ah dalam Islam dan ia memandangnya sebagai kebaikan, dan itu supasti dia akan memandang sebagai kebaikan. Karena tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan bid'ah atau mengada-adakan kebid'ahan, dia menganggap yang ia perbuat dan ia munculkan adalah kesesatan. Tidak. Dia meyakininya itu sebagai ibadah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keharusan dan konsekuensi. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, mani betada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama ini dan ia memandangnya sebagai kebaikan, faqad za'ama anna muhammadan khanar risalah. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat kepada risalah. Berarti ternyata masih ada kebaikan yang belum disampaikan Rasul. Padahal tadi sudah disebutkan hadisnya. Berarti masih ada kebaikan yang disembunyikan Rasul untuk dirinya dan untuk Ali radhiyallahu ta'ala an. Tidak sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan adalah kesesatan meskipun manusia memandangnya sebagai kebaikan. Subhanallah. Islam itu agama yang mudah. Di antara bentuk kemudahannya adalah kita hanya diperintahkan untuk berittiba, mengikuti saja tanpa harus berinovasi. Tidak harus. Harus muter otak, muter akal, kira-kira desain yang bagus bagaimana lagi ya? Kira-kira dikasih tambahan lampu di mana lagi? Atau lekuan di mana lagi? Yang membuat dia semakin indah bagaimana lagi? Caranya ya? Tidak perlu. Ittabi'u, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Wala tabtadi'u. Jangan membuat perkara-perkara baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Dalam ayat yang tadi. Sehingga barakallahu fikum al-imam Malik rahimahullah menyatakan, malam yakun yawma idin dinan falaysal yawma din. Apa yang dulu di zaman Nabi hidup bukan bagian dari agama, maka di hari ini bukan pula bagian dari agama. Karena tidak mungkin Allah lalai. Tidak mungkin Allah lupa. Untuk menerangkan kepada hambanya semua kemaslahatan mereka. Islam adalah agama yang syamil. Yang mencakup semua sisi-sisi kehidupan. Nah. Makanya ketika dulu seorang Yahudi mendatangi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dan bertanya, hal allamakum nabiyukum kulla syai'. Apakah Nabi kalian mengajarkan semua perkara untuk kalian? Segala sesuatu diajarkan? Hatta al-khira'ah, sampai urusan buang air? Ajal. Tentu. Nabi mengajarkan kami semua perkara, sampai pun urusan buang air. Itu diatur dalam Islam. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan tidak boleh beristijmar kurang dari 3 batu, dan lain-lainnya yang diatur di dalam Islam. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Waftaradallahu ta'atahu 'alal jinni wal ins, dan Allah mewajibkan ketaatan kepada beliau bagi semua jin dan manusia. Ai na'am, orang yang taat kepada beliau pasti masuk jannah, dan yang bermaksiat pasti masuk neraka. Maka Syekh menyatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah katakan, kullu ummati, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, masa mungkin ada orang yang tidak mau masuk dalam surga? Maka Rasul alaihi salatu wasalam katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, yang taat kepadaku masuk surga, dan yang maksiat dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ringkas kita sebutkan khulasatul qaul, kesimpulan pembahasan yang pertama ini. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bahwasanya pelajaran, faedah, ibrah dan nasihat yang terkandung dalam pembahasan ini banyak sekali. Di antaranya adalah, satu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik dari yang baik. Dari yang baik. Terbukti Rasulullah ketika menyatakan, dari urutan nasab yang telah kita sebutkan, sekian nasab Rasulullah sampai Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, Rasul pernah menyatakan, inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, Allah memilih Kinana sebagai yang terbaik dari anak turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, lalu Allah pilih lagi yang terbaik dari anak turunan Kinana adalah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, Allah pilih yang terbaik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku yang terbaik dari keturunan Bani Hashim. Maka di sini tidak ada celah bagi siapapun yang menuduh bahwa Rasulullah mengaku kenabian adalah agar ingin dihormati, disanjung, dibesarkanlah. Dari sisi nasab sudah berada pada puncak kebaikan nasab. Itu Rasulullah. Kemudian Syekh menyatakan beliau manusia terbaik, nasabnya paling baik, orang yang akalnya paling sempurna. Wa afdalul khalqi manzilatan fid dunya wal akhirah, orang yang paling afdal kedudukannya di dunia dan di akhirat. Wa arfa'un nasi dzikran, orang yang paling banyak atau paling tinggi penyebutannya, dan orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Kelihatannya juga tidak memungkinkan dilanjutkan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya dari sisa pembahasan ini sedikit lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.